بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان saudara-saudara sekalian bapak ibu sekalian abang-abang sekalian adik-adik sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saudara pendengar dan pemirsa Radio Hang dan TV Hang yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu kenikmatan bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Tadi saya kira tidak akan banyak yang hadir di auditorium, ternyata luar biasa. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini merupakan wujud berkumpul dan bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu jenis manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala adalah warajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaih, berkumpul, mereka berdua berkumpul di atas kecintaan tersebut dan berpisah juga karena kecintaan tersebut. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas sunnah, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang diberikan sangat menarik, bagaimana dunia kita genggam ya, di tanganku akhirat di hatiku. Ini merupakan pelajaran yang harus kita camkan, bagaimana kita menjadikan dunia ini bukan di dada kita, tetapi kita atur, kita pegang. Dan fitnah dunia senantiasa ada karena kita memiliki penglihatan untuk melihat, kita memiliki telinga untuk mendengar, dan memiliki perasaan. Apabila melihat orang yang lebih dari kita, maka timbul rasa iri, timbul rasa ingin, dan inilah yang mempengaruhi hati seseorang sehingga dunia mengisi hatinya. Sekarang insyaallah kita akan bahas ini insyaallah sebagai nasihat untuk saya sendiri, kemudian untuk saudara-saudara sekalian. Yang pertama, tentang bagaimana kita memandang dunia ini. Ini yang pertama kita bahas. Seperti apa dunia yang harus kita pandang ini? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah barang atau perhiasan yang melalaikan. Ini hakikat dari dunia. Ini hakikat dari dunia, melalaikan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang hakikat dunia, "Mad dunya fil akhirah illa kama an yaj'ala ahadukum isbi'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Tidaklah perbandingan dunia itu dengan akhirat, kecuali seorang di antara kalian memasukkan tangannya di lautan, kemudian dia lihat tangannya. Air yang ada di tangannya dibandingkan dengan air di lautan. Bisa kita bandingkan air yang berada di tangan kita dengan lautan yang begitu luas? Saya pernah mengisi seperti ini. Bisa. Ini orang yang sombong. Dia mengatakan bisa. Dan ini merupakan ciri-ciri orang tersebut kadzib. Suka dusta. Ya. Saya tanya, apakah ada orang yang bisa menghitung lautan dengan pas yang paling dalam, lautan terdalam dengan pas berapa meter dia? Sampai sekarang belum ada. Yang hanya ada perkiraan. Ya. Dalamnya lautan saja tidak ada yang bisa mengukurnya dengan pas. Bagaimana dengan dunia ini? Perbandingan dunia yang satu jari ini, ya, saat di tangan kita dengan lautan yang begitu luas. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa dunia ini akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atasnya akan fan, binasa. Akan sirna dunia ini. Apa yang bisa kita andalkan dari bagian dunia ini? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah ya wajhu rabbik, wajah Rabbmu yang memiliki al-jalal, kemuliaan wal ikram. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta dunia menyebabkan orang lalai terhadap akhirat. Kalau seseorang membiasakan matanya melihat kepada indahnya dunia, maka dia akan semakin tamak hatinya. Akan semakin menginginkan dunia tersebut. Tetapi apabila dia sering membaca ayat-ayat tentang surga, hadis-hadis tentang surga, maka akan besar hatinya menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Akan hatinya diisi dengan akhirat. Hatinya diisi dengan akhirat. Kalau sudah tahu bahwa dunia ini sementara, ya, satu hari di surga berapa tahun? 1000 tahun. Karena itu ya, kita ingat di sini perbandingan hidup di dunia dengan di akhirat itu tidak ada apa-apanya. Kita hidup, taruhlah hidup 60 tahun sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Taruhlah semuanya seperti itu. Ini berapa hari di surga? Tidak ada. Ingat saudara-saudara sekalian, hidup di dunia ini pendek. Kalau kita sudah tahu bahwa hidup ini pendek, untuk apa kita mencari yang pendek? Ingat, mungkin penantian kita di alam kubur, penantian kita di alam kubur lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, apakah sudah merasakan hisab? Apakah sudah dibangkitkan? Jawabannya belum. Berapa lama beliau menunggu di dalam kubur? Kita bisa jadi penantian di dalam kubur lebih panjang daripada hidup kita di dunia ini. Kalau kita yakin alam kubur, ingat, untuk apa kita mencari yang pendek? Begitu pula ingat saudara-saudara sekalian, nanti ketika dibangkitkan, ada namanya orang-orang terpencar di bumi yang baru yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berjalan ke padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Kemudian penantian yang sangat panjang. Ya. Penantian matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringat bercucuran. Kecuali orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mengapa manusia pergi ke Nabi Adam? Mengapa manusia pergi ke Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, pergi ke Nabi Ibrahim, pergi ke Nabi Musa, pergi ke Nabi Isa alaihi salam? Mengapa? Karena sudah tidak tahan dengan lamanya penantian mereka menunggu akan adanya hisab, perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita korbankan akhirat kita dengan dunia yang sangat pendek, yang sangat hina? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala sahlatin jarba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati bangkai kambing. Ya. Melewati bangkai kambing. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tarawna hadhihi hayyinatun ala ahliha?" Apakah menurut kalian bangkai kambing ini yang qad akhrajaha ahluha, yang telah dibuang begitu saja oleh pemiliknya, menurut kalian bangkai ini hina? Bukankah kalian memandang bangkai ini hina? Ada yang mau, siapa namanya dek? Siapa? Hah? Badri. Badri, tahu tidak ayam tiren? Ayam, tidak tahu. Ayam mati kemarin. Ayam tiren. Ayam mati kemarin, ayam tiren, bangkai. Ya, sudah biru gitu ya. Nah, sekarang kita bungkus pakai tepung goreng untuk goreng ayam. Baunya baunya apa? Wangi gitu ya. Tapi kita tahu isinya apa? Ayam tiren. Mau makan? Mau makan, Pak? Orang yang berakal tidak akan mau makannya. Walaupun dia dibungkus dengan perhiasan atau bumbu yang sangat enak sekali, tapi karena tahu hakikatnya, dia tidak akan memakannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ladunya ahwanu ala Allah min hadhihi ala ahliha. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai ini, ya, di hadapan pemiliknya yang membuang tadi. Dunia itu lebih hina di hadapan Allah. Kalau orang yang memandang ini dibuang karena sudah busuk atau sudah jadi bangkai, maka Allah memandang dunia ini hina. Oleh karena itu, apabila kita, saudara-saudara sekalian, salah paham dengan dunia, hakikat dunia ini, maka kita akan terjerumus, ya, di dalam kemaksiatan, di dalam dosa, menghalalkan berbagai macam cara. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taruhlah hati-hati kita, wahai ibu-ibu sekalian, ya, adalah dunia itu. Kalau ibu-ibu biasanya tergoda untuk memiliki banyak barang dan perhiasan, ya tidak, bapak-bapak? Benar ya. Kalau laki-laki tergoda dengan wanita, benar apa tidak? Ada yang belum balik, benar tidak dek? Enggak tahu ya? Ah, belum tahu. Nanti 5 tahun lagi caknya sudah. Makanya ada permisalan gini ya. Misalkan laki-laki ditawarkan pilihan. Ini 10 batang emas. 10 batang emas. Nah, seperti inilah emasnya, emas batangan. Kemudian ada 10 wanita yang cantik-cantik sesuai keinginannya lah. Ideal. Sesuai keinginannya. Cantik apa segala. Ya. Kemudian begitu pula wanita ditawarkan 10 batang emas. dan juga 10 laki-laki yang ganteng-ganteng sesuai apa yang ada di otaknya. 10 orang. Apabila laki-laki ditawarkan, maka tapi milihnya 1 dan 10 atau 10 dan 1. Maka niscaya laki-laki bagaimana? Milihnya? Saya 1 batang emas, 10 10 wanita. Tapi kalau ditawarkan kepada wanita, ah saya cukup 1 laki-laki. Yang penting saya punya 10 10 emas. Inilah perbedaan laki-laki dan wanita. Nah, di sini tapi semuanya terfitnah dengan syahwat dunia. Dengan dunia. Baik, saudara-saudara sekalian, coba kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti akan ada orang yang paling nikmat di dunia ini, paling mendapatkan kenikmatan. Orang yang paling nikmat, tidak ada yang mengalahkan kenikmatan dia selama dia hidup di dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nar. Akan didatangkan orang yang paling nikmat di dunia dan dia termasuk penghuni apa? Penghuni neraka yaumul qiyamah, di hari kiamat. Fayusbagu finnar sabghah. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka 1 kali celupan. Maka dikatakan kepadanya, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat? Wahai anak Adam, apakah kamu pernah mendapatkan, pernah melihat kebaikan sedikit pun? Hal marra bika na'imun qat? Apakah pernah engkau lewati yang namanya kenikmatan? Padahal dia apa? Orang yang paling nikmat mendapatkan bagian dari dunia. Apa kata orang tersebut? La wallahi rabb. Saya tidak pernah merasakan hal tersebut. Padahal ini baru 1 kali cempungan. Di mana? Di neraka. Dicelupkan. 1 kali celupan saja. Tapi dia merasakan lupa semuanya. Tidak pernah merasakan kenikmatan. Mau menjadi orang yang seperti ini? Maka jawabannya tidak. Orang yang beriman tentu akan mengatakan tidak, saya tidak mau. Tetapi ingat ayuhal ikhwan, apabila ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita sebagai orang yang miskin, orang yang paling susah, orang yang paling kere, orang yang paling sengsara di dunia ini, jangan khawatir. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san, didatangkan orang yang paling sengsara, yang paling ya sangat susah di dunia, yang termasuk dia itu ahli surga yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, fayusbag sabghah, dicelupkan 1 kali celupan di surga. Ya bena Adam, maka Allah mengatakan kepadanya, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qat? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan selama di dunia? Hal marra bika syiddatun qat? Apakah pernah engkau merasakan kesusahan, kepayahan? Apa jawaban ahli surga tersebut? La wallahi ya rab, tidak. Ya rab, demi Allah tidak. Ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu syiddatan qat. Saya tidak pernah merasakan kesusahan selama hidup di dunia ini. Baik. Ini hakikat dari apa? Hakikat dari dunia. Kalau kita mau seperti itu, bersabar. Begitu pula ibu-ibu yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami yang penghasilannya ya biasa-biasa saja, sabar. Ingat, 1 kali celupan di surga itu bisa menghilangkan segala rasa kesusahan yang ada di dunia. Paham? Ini hakikat dari dunia. Kemudian ayo ikhwan, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ya pembahasan kedua, tentang kenikmatan akhirat. Allah akan menyediakan seluruh apa yang kita mau di akhirat. Jangan khawatir. Kalau kita benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan beramal sesuai dengan sunnah, beribadah karena Allah dan bertakwa kepadanya, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ayna ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah, saya menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinganya, dan tidak pernah terbesik di dalam hatinya. Coba kita lihat, itu surga. Kalau mau banyak mobil, ada. Makanan yang nikmat-nikmat, ada. Kalau ada makanan yang nikmat di dunia ini, ketahuilah, itu tidak seberapa nikmat dengan kenikmatan surga. Tidak seberapa nikmat dengan kenikmatan surga. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Untuk kalian apa-apa yang nafsu-nafsu kalian inginkan. Nafsu-nafsu kalian yang inginkan dan apa yang kalian tatlubun. Tad'un artinya tatlubun, yang kalian minta. Semua yang di dunia yang pernah kita minta, yang kita harapkan, itu disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surga luas? Yakin? Yakin. Kita orang yang beriman? Ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan iman yang sempurna. Amin. Kita tahu surga itu luas. Tetapi jangan sampai kita tidak bisa menginjakkan kaki kita ke dalam surga tersebut. Atau jangan sampai hidung kita tidak bisa mencium bau surga. Jangan sampai. Kita berharap semuanya dimudahkan untuk itu. Dan jangan pernah berharap sedetik pun masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berharap. Ya. Coba bayangkan. Apabila kita disiksa dengan sangat parah di dunia ini. Kita dicambuk. Seperti teman-teman kita di negara-negara yang terzalimi. Ditendang, ditembak, diinjak, disiksa, dibakar, diusir, ya. Mungkin mereka mengatakan, ah, lebih baik saya tidak hidup. Ya tidak. Lebih baik saya mati daripada saya disiksa. Ingat, siksaan di akhirat itu lebih kejam, ya ikhwan. Siksaan di akhirat itu lebih kejam. Oleh karena itu jangan sampai kita niatkan di hati kita untuk masuk ke dalam neraka walaupun satu detik saja. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketiga, bagaimana agar dunia berada di tangan kita? Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan hal ini, bagaimana agar dunia itu tidak mengisi hati kita, tapi kita kendalikan dunia itu. Sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumih faka'anna mahizat lahud dunya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang di antara kalian berada di waktu pagi, aminan fi sirbihi, merasa aman di hatinya. Aman di hatinya. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Jasadnya sehat. Indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan pokok untuk hari itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dunia itu diperuntukkan untuknya. Coba kita lihat, bapak-bapak sekalian, dunia itu simpel. Hidup di dunia itu simpel sebenarnya. Kita lihat, yang penting hati tentram, damai, ya, tentram, damai, nikmat rasanya, ya tidak. Kalau misalkan ditagih-tagih oleh, ditagih utang, tenang apa tidak? Apalagi ditagih dealer, ditagih finance. Nah, ini bikin gak tenang hati. Benar apa tidak? Benar. Atau punya musuh, teman jadi musuh, ini tidak tenang. Begitu pula ayo ikhwan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kaya bagi orang yang bertakwa. Wa sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di lafaz yang terakhir? Ini yang kita inginkan, wa tibun nafsi minan na'im. Dan keenakan di hati, ketentraman di dalam hati termasuk kenikmatan. Oleh karena itu, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, ya, komunitas yang didirikan oleh teman-teman komunitas pengusaha Muslim Indonesia bertujuan salah satunya untuk itu. Bagaimana kita mencari rezeki dengan cara yang halal? Diajarkan seperti itu. Agar hati kita tentram. Bagaimana agar hati kita tidak tergantung dengan pinjaman-pinjaman ribawi? Ini diajarkan. Dan bagaimana solusi yang diajarkan di dalam syariat kita? Bisa. Tapi karena ini bukan tempatnya saya jelaskan, ya, tapi intinya seperti itu. Bagaimana kita menghindari riba, bagaimana kita bermuamalah syar'i, ini yang diajarkan. Dan tidak mengapa kalau misalkan seorang ingin kaya, tapi apa? Bertakwa. Dia kaya, tapi bertakwa. Kemudian saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan bagaimana, ya, kita masih pembahasan bagaimana tangan kita memegang dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa dunia menjadi tekadnya, ya, menjadi tekadnya, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan memecah belah urusannya. Tidak bersatu di satu tujuan. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Allah jadikan kemiskinan baina 'ainayhi, berada di antara dua matanya. Kok bisa miskin di antara dua matanya? Jawabannya, ketika ditaruh kemiskinan di antara dua matanya, tidaklah dia melihat kecuali melihat dirinya miskin. Aduh, saya ini kok miskin banget ya. Karena dia sudah ditaruh di antara dua matanya kemiskinan. Walaupun dia sudah punya harta 5M, 1 triliun, 2 triliun. Kalau sudah masih cinta kepada dunia, ya, ditaruh kemiskinan di antara dua matanya. Melihat dirinya selalu miskin. Padahal dia adalah orang yang sangat kaya. Subhanallah. Walam ya'tihid dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang kecuali yang dituliskan padanya saja. Yakin. Baik, kemudian waman kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang akhirat itu niatnya. Jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan gabungkan urusannya. Waja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaannya itu berada di hatinya. Ya. Wa tathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu datang dalam keadaan dia itu raghimah, ngikut. Dia tidak ingin dunia. Tidak ingin dunia. Hatinya akhirat. Tapi dunia itu justru ikut kepadanya. Ini untuk orang yang benar tujuannya adalah akhirat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, seorang pengusaha muslim harus memiliki niat. Ya, bedanya antara pengusaha muslim dengan pengusaha biasa ada dua. Yang pertama, dia memikirkan bagaimana cara yang halal untuk mendapatkan rezeki tersebut. Kemudian yang kedua, dia pikirkan bagaimana menginfakkannya, menggunakannya pada hal-hal yang halal. Nah, sekarang permasalahannya, banyak sekali kita temukan teman-teman yang sudah rajin sholat berjamaah, rajin sholat malam, rajin hadir kajian, rajin mendengarkan kajian, rajin berinfak. Tapi dia mengatakan, saya belum bisa berlepas dari riba. Nah, ini bagaimana mungkin bisnis saya berjalan kalau tidak dibantu riba, uang riba, pinjaman ribawi. Ketahuilah ya ikhwan, berani melakukan ini karena cinta dunia. Dia lupa janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa rezeki itu sudah ditakar. Dan dia tidak baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mengatakan seperti itu sudah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya tergantung prasangka hambaku terhadapku. Dalam riwayat lain, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu, jika dia berprasangka baik padaku, maka untuknya kebaikan. Apabila dia berprasangka buruk, maka keburukan untuknya. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa. Sehingga seorang pengusaha muslim, seorang muslim tidak akan menggunakan cara-cara yang diharamkan untuk mendapatkan rezeki. Pernah saya mendapatkan pertanyaan yang itu menurut saya memukul hati saya. Ustaz, untuk pertanyaan lisan, untuk sekarang ini kayaknya enggak mungkin deh kita punya rumah kalau kita tidak KPR. Kredit perumahan rakyat. Dia tahu itu riba. Saya jawab dengan sakit hati saya perasaan itu. Saya jawab, siapa bilang punya rumah wajib? Siapa bilang punya rumah wajib? Dan yang kedua, itu adalah su'uzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka. Ya sudah, kalau misalkan dia bilang tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi kalau dia bilang, insya Allah, Allah akan memberikan saya dengan cara yang halal, karena niat saya adalah akhirat, dan saya memang butuh ini untuk kehidupan, menafkahi anak istri saya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rumah tanpa harus KPR. Dan kita sudah membuktikan hal tersebut bisa. buruk sangka. Kalau kita bisnis kita buruk sangka, mana mungkin saya bisa membangun bisnis membutuhkan modal yang sangat besar sekali. Saya ini punya keahlian, tapi tidak punya modal. Dia terlalu terpikir, saya harus berusaha dengan cara ribawi. Ini prasangka buruk. Padahal Islam sudah mengajarkan cara-cara yang halal. Yeah. Contohnya, saya buktikan. Ya, ketika kita berkecimpung dengan teman-teman di KPMI, maka tergerak juga hati kita untuk ya ilmu ini harus diamalkan dan akan terasa apabila kita mempraktekannya langsung. Mudharabah, saya punya tulisan tentang mudharabah. Silakan dilihat di pengusahamuslim.com. Produk al-mudharabah. Yaitu bagi hasil dalam Islam. Kita ketika itu ingin mengumpulkan uang 160 juta. Aduh, saya tawarkan ke orang kaya sudah terpakai semua uangnya untuk bisnis yang lain. Baik, saya buka ke umum. 3 jam terkumpul modal untuk bisnis. Apa? Ya kalau misalkan orang kaya, mungkin berat mengeluarkan uang 50 juta. Bagi saham-saham kecil, 5 juta, 2 juta, 2 juta setengah, dibagi saham-saham kecil. Sehingga tidak terlalu berat. Mengumpulkan uang 160 juta. Pernah kita kumpulkan juga 300 juta, 340 juta dalam 2 minggu. Ini percobaan awal saya dulu. Bisa ternyata. Bisa. Ya, tadinya memang disarankan oleh teman. Ya sudah Ustaz, kita gak mampu beli tanah kayak gitu. Ya sudah, bisniskan aja katanya. Bisniskan aja tanahnya. Kita dapat tanah untuk pondok, kita bisa bangun. Sekalian bisnis, sudah kita kumpulkan. Bismillah, 2 minggu terkumpul modal. 4 bulan, ikhwan, 4 bulan. 340 juta itu kembali seluruhnya. 4 bulan. Subhanallah. Coba kalau kita masih tergantung dengan deposito uang, aduh uang ini sayang kalau di apa nanti nggak terjaga, masukkan ke bank didepositokan, berapa persen sih untung deposito? Sudah sebenarnya nggak untung menurut saya, menurut hitungan pedagang nih nggak untung ya tidak. Inflasi setiap tahun berapa? Inflasi berapa sekarang? Tahun 2015. 6% 6-7%. Untung deposito dalam 1 tahun itu taruhlah 6%. Sudah kena inflasi, intinya sama podoai. Sama aja. Kalau kita bisa sebut dharabah, ya. Atau bagi hasil atau dengan cara yang lain. Ini bisa menghasilkan keuntungan ratusan berlipat-lipat. Nah ini salah satu tujuan kenapa kita mendirikan komunitas pengusaha muslim untuk menggerakkan ini semua. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kalau seseorang di hatinya sudah memikirkan akhirat, ya, dan dia memandang dunia ini hina, merasa dirinya cukup, saya sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Maka apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki niat akhirat? Mencari harta sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan umat. Untuk kemaslahatan umat. Berapa sih hartanya Bapak? 5M, saya salurkan dalam 5 menit. Berapa hartanya Bapak? 1 triliun. Ya 10 menit lah, kasihkan saya waktu 10 menit untuk menyalurkannya. Karena kita sudah punya pos-pos kebaikan. Tempat-tempat penyaluran akhirat. Maka kalau kita merasa kita mencari rezeki, kita berdagang, kita mengembangkan bisnis, ya, dengan sudah dikatakan niatnya adalah akhiratnya, bismillah berbisnis, usaha ini akan membiayai dakwah-dakwah kita. Maka dunia tetap berada di tangannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Cinta akhirat, bukan cinta dunia. Tapi kalau misalkan sudah dunia mengisi hatinya, akan memperburuk amalannya. Bahkan berani menyentuh yang haram-haram. Bahkan berani menjual barang yang haram, padahal dia tahu itu adalah barang yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian saudara-saudara sekalian, kemudian kalau ditanya, apa sih solusi, ya, kita punya proyek, tapi kok tidak terbiayai, mungkin seperti itu ya. Kita senang Bapak ada Hang TV Pak, saya mau tahu jujur, senang apa tidak? Senang? InsyaAllah, Alhamdulillah. Tapi ingat, jangan-jangan dia berhenti karena kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuknya jalan keluar. Ya, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jangan-jangan ini adalah akibat dosa-dosa kita. Kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita camkan, kita renungi ayol ikhwan agar bisa kembali mengudara, kembali live. Solusinya satu, bertakwa. Maka itu sering ya ustazuna Ustaz Ahmad Faiz mengingatkan tentang takwa, selesaikan dengan takwa. Selesaikan dengan takwa, selesaikan dengan takwa. Permasalahan seperti itu. Dan ingat, jangan terkecoh dengan dunia. Hitungan Allah itu berbeda dengan hitungan manusia. Hitungan Allah berbeda dengan hitungan manusia. Jangan-jangan kita pelit. Jangan-jangan kita tidak mau berusaha. Jangan-jangan kita tidak mau berpikir untuk dakwah ini. Dan jangan-jangan kita memiliki dosa-dosa yang sangat besar, yang Allah tidak ridho memberikan rezekinya kepada kita, atau menahan rezekinya untuk kita. Taib. Ketahuilah ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Dalam surat Al-Furqan ayat 20. "Dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain fitnah." Ada fitnah. Ya ternyata arti fitnah itu di dalam Al-Quran sangat banyak. Arti fitnah di dalam Al-Quran itu sangat sangat banyak. Arti fitnah di sini ternyata ya ikhwan, Allah jadikan perbedaan di antara manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Orang yang miskin melihat orang yang lebih kaya, orang yang kaya, maka dia mengatakan dalam hatinya, seandainya saya seperti orang kaya tersebut. Ada orang sakit melihat orang yang sehat, wah kalaulah saya sehat. Ada orang yang cacat melihat orang yang sehat, begitu juga yang sempurna badannya, nah, kalau saya bisa seperti itu. Maka yang seperti ini ayol ikhwan, fitnah. Fitnah dunia. Karena adanya perbedaan ini. Padahal kalau kita tahu, kita yakin Allah itu adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Contohnya Abu Fatin, ya. istri beliau tidak mungkin menjadi istrinya saya. Begitu pula harta seseorang tidak akan diambil oleh yang lain. Tidak akan berpisah, tidak akan pindah, Pak. Karena rezeki itu sudah diatur. Kalau kita yakin 100% Allah yang mengatur rezeki ini, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang saja, ya sudah terima aja lah. Yang miskin sudah miskin aja, enggak apa-apa, hadapi. Yang kaya kaya juga, hadapi. Seperti tadi mukadimahnya, yang kaya merasa apa? Merasa terhina atau merasa enggak senang hatinya atau apa? Ini perasaan saja. Kalau orang yang tidak cinta dunia akan memanfaatkan hartanya justru di jalan Allah. Ingat Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi SAW yang paling kaya. Katanya, kalau seandainya saya buka batu, ya, maka saya akan dapatkan zahab wal fiddah. Saya akan dapatkan di bawahnya emas dan perak. Saking Allah Subhanahu, dia mengatakan itu karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia sebagai sahabat yang kaya. Seandainya saya buka batu akan muncul emas dan perak. Maksudnya ini biasa kiasan. Kalau saya berusaha apapun, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan saya rezeki yang melimpah. Apakah berpengaruh terhadap hati beliau? Tidak. Apa yang ada di hati beliau? Enggak ingin harta. Saya tidak menginginkan ini. Tapi saya berdagang. Akhirnya apa? Sepertiga penduduk Madinah itu mendapatkan sepertiga hartanya untuk hutang. Sepertiga menghutangkan kepada orang. Sepertiga hartanya lagi untuk melunasi hutang orang lain. Sepertiganya lagi untuk melayani orang yang berkebutuhan. Meminjamkan, ya pinjamlah. Bayarkan hutang orang lain. Untuk orang yang butuh. Dakwah ini butuh apa segala. Coba lihat hatinya Abdurrahman bin Auf. Pernah datang. Di Madinah ada kafilah dagang. Wah, katanya Aisyah, suara apa ini? Terkaget, ini setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suara apa? Katanya, dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ini suara unta yang membawa dagangannya Abdurrahman bin Auf. Sampai sebegitunya, iya, jumlahnya 700 ekor unta membawa barang dagangan. Coba bayangkan, Pak. Ya, di zaman dahulu loh, Pak ya. Di zaman dahulu unta dipenuhi barang dagangan sebanyak 700. Itu tidak ada sebelum sejarahnya penduduk Madinah dimiliki satu orang membawa barang dagangan sebanyak itu dari negeri Syam. Tidak pernah. Fa ini sebentar katanya, saya mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Ingat. Oh, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannah habwa. Saya mendengar bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Kemudian disampaikanlah perkataan Aisyah tersebut kepada Abdurrahman bin Auf. Lihatlah bagaimana orang yang tidak ada dunia di hatinya. Atau mengambil sedikit saja. Laqad dzakaratni, dia telah mengingatkanku. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya tidak akan melupakannya. Ya, yaitu apa? Sesungguhnya orang-orang kaya masuk ke dalam surga dengan merangkak. Oleh karena itu bersedekahlah sehingga Allah melepaskan kakimu, membebaskan kakimu wahai Abdurrahman. Apa kata Abdurrahman bin Auf ketika diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha? Inni ushiduki ya Aisyah ummul mukminin. Dengan sudah datang berkumpul 700 hewan tadi, sudah saya bersaksi kepadamu. Sesungguhnya 700 ekor unta ini, 700 barang dagangan ini fi sabilillah, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada disisakan 10, 20, 30, 100? Tidak. 700-nya di jalan Allah. Ini orang yang kaya, yang bersyukur. Seperti itu ya ikhwan. Ya. Dan salah satu peran komunitas kita juga ya ikhwan, bagaimana mengati generasi muda untuk berbisnis. Jangan dikit-dikit taunya cuma Facebook, Twitter, apalagi Google Plus. Aduh, enggak ada kerjaan nih, ngelamar enggak diterima-terima. Ngapain lu di rumah? Buat tuh pekerjaan. Pekerjaan bukan dicari, kita yang buat. Nah ini, komunitas kita ingin seperti itu. Ya. Pengangguran, tidak ada pengangguran. Pemalas. Malas. Ya. Sampai saya katakan, ayo ikhwan, kalau mau kerjaan tuh gampang. Pergi aja bawa celurit atau bawa parang ke rumah-rumah orang. Ngapain? Nawarkan diri. Kalau mau cari pekerjaan. Nih saya mau potongin rumputnya sama buang-buang sampah bersihkan rumah. Ya. Banyak tidak orang yang membutuhkan dibersihkan rumahnya? Banyak, cuma malasnya ini. Anak-anak zaman sekarang banyak dimanjakan dengan orang tuanya. Tahunya pekerjaan hanya jadi pegawai. Ya. Tidak, ayol ikhwan. Pekerjaan itu luas. Lihatlah bagaimana para sahabat berusaha. Bertani, berdagang, beternak, berjalan di muka bumi, bersafar, ekspor impor dan lain sebagainya. Taib. Coba kita lihat ayo ikhwan. Silakan yang punya pertanyaan ditulis saja ya. Ya ditulis saja. Ya. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dakhalat alayya imra'atun, masuk ke dalam rumahku seorang wanita, minal ansar, dari kalangan ansar. Fara'at firasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tersebut melihat ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatifatun masniyatun. Ya, ranjangnya Nabi hanya dialasi dengan kulit. Fantalaqat fab'asat ilayya bifirashin hashuhu as-suf. Kemudian wanita tersebut karena kasihan, dia pun pulang dan mengirim ranjang yang dilapisi dengan suf, yaitu wol, artinya lebih empuk, lebih empuk. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma hadha ya Aisyah? Apa ini ya Aisyah? Apa ini? Diceritakanlah bahwa seorang wanita datang melihat ranjangmu, kemudian dia mengirimkan ini kepadaku. Coba lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ranjang itu nikmat. Ruddihi ya Aisyah. Kembalikan ranjang itu kepadanya. kembalikan ranjang itu. Fallahi, demi Allah, lau syi'tu la ajrallahu ma'iya jibalan zahabi wal fiddah. Allahu Akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya mau, seandainya saya berkeinginan, ya, maka Allah akan menjalankan bersamaku jibala dzahabi wal fiddah, gunung-gunung emas dan perak. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkannya? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan hal tersebut. Mengapa? Akhirat di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, di sini lafaz yang begitu mengagumkan, yang katakanlah, kembalikan ya Aisyah, kalau seandainya saya mau, maka Allah akan menjalankan bersamaku gunung-gunung emas dan perak. Ini berarti, kalau saya mau, maka saya bisa menjadi orang yang paling kaya, yang terkaya di dunia ini, tidak ada lagi yang lebih kaya dariku. Tapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkannya? Jawabannya apa? Tidak. Ternyata ya ikhwan, ya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kehidupan yang seperti itu? Ternyata ini juga sebagai hujjah Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang memilih kehidupan miskin. Ada agama yang benar-benar berlepas dengan dunia. Ini ajaran agamanya. Benar-benar ingin apa? Berlepas dari dunia. Tidak menikah, tidak ini, tidak itu, tidak makan daging. Atau pokoknya kehidupannya sangat-sangat, anulah, dunia itu diinikan. Nah, orang yang seperti itu tidak akan tersentuh hatinya apabila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kaya. Tidak akan tersentuh hatinya. Tapi ketika dia melihat, oh ternyata Nabi orang Islam kehidupannya seperti itu, tidak menginginkan dunia. Bahkan lebih parah daripada kehidupan kami. Ya, maka tidak ada hujah lagi untuk mereka untuk tidak menerima agama ini. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih ini. Dan kita ya ikhwan, saudara-saudara sekalian, seperti itu juga. Ya, terkadang rezeki kita itu, terkadang orang lain mendapatkan rezeki dengan perantara kita. Kita hanya sebagai penyalur. Cuma rezeki yang kita dapatkan segini. Tapi mengapa kita tidak coba bermanfaat sehingga kita bisa membuat suatu bisnis seperti itu. Kemudian orang lain, kita menyalurkan rezeki tersebut kepada orang lain tersebut. Mengapa kita tidak berpikir untuk ini? Ya. Tidak apa-apa, orang lain kaya, kita biasa aja, tapi yang jelas bagaimana kita bermanfaat? Kita salurkan rezeki orang lain melalui kita. Ini luar biasa. Oleh karena itu, ayo ikhwan, mari kita sama-sama ya bergerak, berusaha. Tapi ingat, ketika kita sudah tahu hakikat dari dunia dan kita memiliki tujuan yang indah, tidak mengapa kita berdagang, kita berusaha untuk mendapatkan tujuan yang indah tersebut, membantu orang lain, membantu dakwah dan yang lainnya. Coba lihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW berpisah, sengaja memisahkan diri, berpisah dengan istri-istrinya. Tinggal, kata Umar bin Khattab, beliau tinggal di ruangan tinggi. Saya pun mengunjungi beliau dan minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Saya pun masuk ke dalam ruangan beliau. Ma bainahu wa innahu la'ala hasirin. Sesungguhnya beliau sedang berada di atas tikar. Berada di atas tikar. Ma bainahu wa bainahu syai', tidak ada di antara sesuatu apapun, tidak ada alas, tidak ada ini. Wa tahta ra'sihi wisadatun min Adam. Hashuhu lif. Dan di bawah kepalanya ada wisadah, yaitu bantal. Ya, yang terbuat dari kulit, bantal kulit. Bantal kulit empuk apa tidak? Tidak. Hashuhu min lif. Dibalut atau di apa namanya? Dibungkus ya dengan lif. Lif itu serabut kurma. Serabut kurma. Wa inna inda rijlaihi qaradhan masbuban. Di sebelah kakinya ada daun-daun yang dikumpulkan, yang digunakan untuk menyamak di zaman dahulu. Wa inda ra'sihi ahabun mu'allaqah. Dan di samping kepalanya ada kulit ya, yang lagi digantung, yang sedang digantung. Faraitu athar al-hasir fi janbihi, saya melihat ada bekas di sebelah sini berarti. Ada bekas hasir di sebelah tikar, apa bekas tikar di mana? Di badannya. Fabakaitu. Apa yang dilakukan oleh Umar? Saya pun menangis. Kata Umar, ketika saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pun menangis. Ma yubak fa bakaitu faqala ma yubakik. Kata Umar radhiyallahu taala, kata Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Faqultu ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima hum fihi wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya Kisra, yaitu Raja Kisra, dan Kaisar, Raja Kaisar, dengan apa yang mereka miliki, yaitu dengan kenikmatan yang mereka rasakan, wa anta Rasulullah, dan engkau adalah Rasulullah, hidup dengan keadaan seperti ini. Hidup dalam keadaan seperti ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah? Apakah engkau tidak ridha ya Umar untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat? Coba kita lihat ayat ikhwan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Hatinya terjauhkan dari dunia. Ya, oleh karena itu Abdurrahman bin Auf pernah makan gitu ya. Beliau menangis atau sedih. Kenapa ya Abdurrahman? Saya takut ini adalah kebaikan-kebaikan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dunia dan kita tidak mendapatkannya di akhirat. Siapa sih Abdurrahman bin Auf? Orang yang dijamin masuk surga, benar? Orang yang kedelapan masuk ke dalam agama Islam. Yang seharusnya dia direkomendasikan oleh Umar untuk menjadi khalifah, pengganti oleh Umar, tapi beliau tidak mau. Beliau tidak mau menjadi khalifah. Akhirnya dibentuklah 6 tim formatur. Beliau yang memimpin untuk memilih siapa khalifah setelah Umar bin Khattab. Siapa yang tidak tahu dari kalangan para sahabat bahwa Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tahu. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya, maka apabila seseorang sudah menjadikan dunia itu hina di hatinya, apapun yang dilakukan insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Baik, ya, saya tutup, tapi silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Jazakallah khairan katsiran pada ustaz yang telah menyampaikan materinya. Ada pertanyaan bisa diajukan ke depan. Baik, sambil menunggu pertanyaan sampai ke depan, saya ingin bertanya. Jadi bagaimana dengan bapak-bapak, siap kita mencari harta sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan umat? Siap? Siap. Punya modal? Punya modal? Nanti jangan-jangan modalnya mana, Mas? Kalau kita masih berpikiran seperti itu, kesimpulan dari kajian tadi adalah bisa jadi, kalau kita masih bertanya seperti itu, bisa jadi pertama kita pemalas, atau kedua kita suudzon kepada Allah, naudzubillah, atau ketiga memang kita kurang bertakwa sehingga kita belum dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan. Baik. Bismillah. Ada pertanyaan dari seorang bapak. Dijelaskan tadi tentang usahanya seorang pengusaha diawali dengan niat akhirat. Pertanyaan, bagaimana dengan posisi seorang karyawan yang bukan pengusaha? Bagaimana aplikasinya menjadi apa nih? Menjadikan penghasilan menjadi tujuan akhirat? Jaid. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, kita sebut pengusaha ayyuhal ikhwan bukan menyampingkan para karyawan, tidak. Karena para karyawan atau pegawai termasuk cara mencari rezeki yang halal apabila usaha yang dikerjakan halal. Ya. Bagaimana aplikasinya untuk menjadikan ini tujuan akhirat? Ya sudah, niatkan saja untuk akhirat. Beri nafkah istri kita, niatkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita dapatkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu yu'jaru fi kulli syai'." Seorang mukmin itu diberi pahala pada setiap keadaannya. Kok bisa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hatta luqmah yarfa'uha ila fimra'atihi atau fihi." Sampai satu suapan yang dia angkat untuk mengisi mulutnya atau mengisi mulut istrinya itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dengan niatnya. Seorang karyawan yang dia butuh untuk apa namanya, untuk nafkah diri sendiri dan juga anak istrinya, maka bekerja dengan profesional, amanah, tidak korupsi waktu, jalankan sesuai aturan, maka insyaallah hartanya tetap menjadi harta yang berkah insyaallah. Ya. Baik. Tetapi ingat, terkadang, ya ini terkadang, tapi tidak tahu, banyak yang mengatakan kalau menjadi pegawai itu tawakalnya kurang. Apalagi tawakal pegawai yang sudah mapan gajinya, ya. Ya, ini juga harus hati-hati Bapak sekalian. Tetap bertawakal. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Selalu ingat. Ustaz, kenapa dunia itu lebih hina daripada bangkai binatang? Padahal dunia itu tempat beramal untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dunia ini hina jika dibandingkan dengan akhirat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini hanya tempat sementara, bukan hakikat kehidupan kita. Ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan seperti itu. Apabila seorang sudah memandang dunia seperti itu, maka seorang akan beramal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita beramal soleh. Badiru bil amal fitana. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Yusbihur rajul wa mu'minan wa yumsi kafira. Allahu Akbar. Seorang berada di waktu pagi dalam keadaan mukmin, di waktu sore dia kafir. Ini fitnah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore dia beriman, di waktu pagi dia kafir. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan hati kita di dalam ketaatan. Amin. Masya Allah, ini bagus nih soalnya. Assalamualaikum. Salam. Jika kita sudah yakin dan merasa bahwa rezeki itu tidak akan berpindah, apakah kita masih perlu berusaha atau kita harus bekerja lebih keras lagi sebagai sebab datangnya rezeki tersebut? Ayol ikhwan, ya, kalau kita yakin rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertawakal. Bagaimana cara bertawakal yang benar? Yang pertama, gantungkan semuanya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencari sebab. Yang ketiga, walaupun sebab tersebut sebab yang ringan. Coba lihat Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kurma? Huzzi, kata Allah Subhanahu wa taala. Goyangkan tuh apa? Batang kurma. Mungkin tidak seorang apa ibu-ibu goyang kurma, goyang tidak kurmanya jatuh? Tidak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menyuruh agar Maryam mengambil sebab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pekerjaan untuk mencari rezekinya. Rasulullah berdagang tidak di Madinah? Tidak. Bertani? Tidak. Jadi apa? Atau beternak? Tidak. Tuh. Nah, Rasulullah saja enggak. Waju'ilat rizqi tahta rumhi. Dijadikan rezekiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah tombakku. Perang. Ini rezekinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau berhak mendapatkan khumus 1/5. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rezeki yang halal. Di zaman sebelum Nabi diharamkan ghanimah, tapi ketika beliau hidup menutup para nabi, dihalalkan yang namanya ghanimah. Berusaha. Tidak ada nabi kecuali dia berusaha. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud, ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kana Daud ya'kul min amali yadihi. Dulu Nabi Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Diriwayatkan beliau merajut. Sekarang pertanyaan. Mengapa Nabi Daud alaihi salam disebutkan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak nabi yang lain. Padahal nabi-nabi semuanya bekerja. Nabi-nabi seluruhnya berusaha. Karena Nabi Daud alaihi salam seorang raja dan juga seorang nabi dan rasul. Walaupun sudah menjadi raja, makannya berusaha sendiri, tidak mengut pajak. Maksudnya tidak memanfaatkan masyarakatnya untuk menghidupinya, tidak. Tetapi beliau berusaha. Walaupun sudah mencapai kedudukan yang sangat tinggi sekalipun di masyarakat, di Bani Israel, ya, tetap beliau bekerja. Beliau berusaha. Ini sebagai seorang nabi, raja, berusaha, maka kita pun harus berusaha, saudara-saudara sekalian. Walaupun sebabnya ringan. Walaupun sebabnya ringan. Maksudnya apa? Kita cari pekerjaan, kita sudah niatkan, jangan sampai pekerjaan kita ini melalaikan kita. Jangan sampai melalaikan kita. Kalau dia melalaikan akhirat kita, jangan. Minta kepada Allah agar usaha kita yang tidak melalaikan. Yang namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjual es. Ada penjual es, omsetnya sehari sini saya 200 ribu, 100 ribu, jadilah untung 20 ribu. Ada penjual es, omsetnya 2 juta sehari, bahkan ada yang 10 juta. Sama-sama penjual es. Ya. Ada penjual pisang. Sama-sama penjual pisang. Penjual daun pisang. Yang satu enggak kaya-kaya, yang ini sudah punya truk, berapa truk. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, mengapa kita bekerja? Harus bekerja. Harus bekerja. Kita akan terhina apabila tidak memiliki pekerjaan. Kalau seorang suami diam di rumah, tidak mau bekerja, itu terhina. Ya. Tetapi kalau seorang suami sudah bekerja dari pagi sampai sore dan tidak lalai, rezekinya segitu aja, ya sudah, sebagai seorang istri terima. Sebagai seorang suami bersyukur. Berarti inilah rezeki saya. Inilah rezeki saya. Yang penting sudah berusaha. Ojek saja, tukang ojek. Ada yang sehari mungkin bersihnya 50 ribu. Ada juga tukang ojek sehari bersihnya berapa? 300 ribu. Jadi rezeki itu berbeda, beda. Tetapi kita tetap beramal atau bekerja. Jangan sampai tidak bekerja. Dan yang terhina ya ikhwan, ketika kita berusaha melalaikan dari akhirat kita. Kita bekerja, datang waktu sholat, tidak berhenti. Ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Di antara mereka ada laki-laki, kata Allah Subhanahu wa taala. La tulhihim, tidak terlalaikan mereka dengan tijarah. Wala bai'un, dengan perniagaan. Dan juga tidak dengan jual beli. Untuk mengingat Allah dan mendirikan salat. Jadi sebagian sahabat di pasar, ketika sudah mendengar azan, sudah. Yang membeli, yang menjual, berhenti. Berhenti dari berjual beli. Pergi ke masjid. Ini laki-laki yang hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? 10 maksimalnya. Atau sebelumnya lah ya, insyaallah. Saya jawab dengan cepat saja ini. Sudah malam. Saya baru menikah 3 bulan. Masya Allah. Barakallahu laka wa barakallaika wa jama bainakum fi khair. Mantan baru ini. Bulan lalu saya baru tahu kalau istri saya punya utang yang berbunga besar. Wah, ini. Dan yang pertama kabar gembira, ini kabar yang kedua ada apa-apanya, saudara? Iya. Kemudian hutang tersebut ternyata melebihi dari pendapatan saya. Hingga istri saya mengajak saya untuk melakukan pinjaman di bank. Alhamdulillah pinjaman tersebut ditolak oleh bank. Ya alhamdulillah. Ya, untung aja ditolak, berarti sudah pergi ke sana nih. Namun hutang belum terbayar. Pertanyaan. Apakah saya memiliki kewajiban melunasi hutang istri? Jawabannya tidak. Tidak berkewajiban. Hutang istri, hutang istri. Hutang kita, hutang kita. Harta kita, harta kita. Harta istri, harta istri. Jadi jangan sampai, ya sebelum terjadi, ada namanya harta gono gini, campuran. Ini harus jelas Pak ya, biar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Apalagi kalau dia kaya. Nah tapi, kita jawab dulu. Kalau sang suami ingin bersedekah membayarkan hutang istrinya, maka ini adalah suami yang baik. Suami yang baik. Kalau ingin membantu orang lain, maka bantu dulu istri kita, itu lebih utama. Bersedekah ke orang lain, tahan dulu. Sedekahkan ke istri kita. Ini lebih utama. Nah, harta gonogini jangan sampai terjadi. Terutama saya katakan orang-orang yang kaya. Ya. Orang-orang yang punya aset yang banyak, ini tolong dijelaskan. Kalaupun ada harta bersama, ini berapa persen milik kamu, milik saya berapa persen. Nanti agar perhitungan warisannya mudah. Saya pernah ditanya harta gonogini sampai bertumbuk. Ini harta gonogini, kemudian meninggal lagi. Aduh, hitungnya gimana nih? Bilang. Dihitung pun masih menjadi masalah. Oleh karena itu sebelum terjadi masalah, harta gonogini itu disepakati dulu berapa persentasinya. Bagaimana cara menjelaskan bahaya riba kepada istri pelan-pelan? Ya, belikan bukunya tentang riba dan nasihati secara pelan-pelan. Apa kiat-kiat untuk melunasi hutang ribawi seperti di atas? Coba ingatkanlah ini pertanyaan ini di hari Ahad lah, biar lebih panjang. Hari Ahad. Membayar hutang ya. Biar saya bawakan sebuah asar yang insyaallah biar tahulah bagaimana cara membayar hutang yang hebat ya, yang cepat. Ad-din, saya tulis di sini. Qada ad-din. Tolong diingatkan hari Ahad insyaallah. Kemudian anak menjual barang dengan pembayaran 3 sampai 5 kali harga barang yang anak jual tersebut sudah ditambah keuntungan 10 sampai 15% dan si pembeli tahu apakah penjualan ini dibenarkan di dalam syariat. Itu jual beli kredit ya. Jual beli kredit diperbolehkan. Ini pendapat jumhur ulama, boleh kita tawarkan atau sebagian besar ulama boleh kita tawarkan ini. Kalau harganya tunai sekian, kredit sekian. Kredit lebih misalkan 5 bulan, 1 tahun. Dengan semakin lama, semakin besar harganya. Itu boleh dengan dua syarat. Yang pertama harus ditentukan harga mana yang dia pilih. Harga mana yang dia pilih. Misalkan saya pilih harga yang 5 bulan. Harga yang 5 bulan saya pilih. Ya. Berarti itu adalah harga barang. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada persyaratan. Apabila dibayar lebih cepat akan dikurangi, apabila dibayar lebih lambat akan ditambah harganya. Tidak boleh ada persyaratan ini. Apabila ada persyaratan seperti ini, maka dia telah menjual dengan beberapa harga. Dan ini haram. Ini diharamkan. Apabila dia lebih, berarti dia masuk pada riba. Masuk pada riba. Nah, oleh karena itu ditetapkan satu harga. Yang kedua, tidak ada perjanjian. Kalau terlambat bayar, akan kena tambahan. Atau ada perjanjian, kalau dia cepat, akan dikurangi. Ini tidak ada perjanjian seperti itu. Kemudian, saya punya emas 10 gram. Sedangkan harga emas sedang turun saat ini. Apakah bagus saya jual atau digadaikan untuk usaha? Ini digadaikan kemana nih? Kalau digadaikan ke apa solusi apa? Masalah tanpa. Menyelesaikan masalah tanpa? Tambah buat masalah itu. Tambah buat masalah itu. Jangan itu ya. Ini kalau gadai di mana? Di yang badan-badan lembaga keuangan yang mencari keuntungan, maka saya katakan haram, tidak boleh riba di dalamnya. Kenapa? Hukum asal menggadaikan barang itu sebagai jaminan saja, tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun dari pinjaman. Kalau ada keuntungan yang diambil dari pinjaman tersebut, maka dia riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat untuk orang yang menghutangi, maka dia riba. Nah, sekarang kalau produk bank syariat gadai emas. Pernah melihat gadai emas? Kan gini Ustaz, akadnya itu ini nih emas. Lumayan juga emas. Ini emas. Ya, kita itu membayar upah menjaga emas. Jadi kalau lebih lama, maka kita bayar upah penjagaan emas tersebut. Nah, kita pinjam uang 10 juta. Kita kembalikan tetap 10 juta. Yang untung banknya itu dari segi apa? Disewa untuk menyewa penjagaan ini. Kan boleh kita kalau nitip barang, kita bayar. Boleh kan? Kalau misalkan bukan gadai. Kita nitip barang, misalkan saya titip sendal, bayar. Boleh penitipan. Nah, ini adalah hilah. Tipu daya menghalalkan riba. Mengapa demikian? Nah, sekarang saya tanya. Kalau saya gadaikan hutang saya dengan 1000 jeruk. Hal bisa ya? Tapi enggak bisa nih. Yang tahan lama lah. Nah, ini. Saya gadaikan uang 2 juta dengan HP ini. Boleh. Apakah HP ini boleh saya mengambil keuntungan dalamnya? Tidak boleh. Motor, gadai rumah, gadai apapun. Mengambil keuntungan di dalamnya tidak boleh. Begitu pula dengan emas. Emas juga tidak boleh kita mengambil keuntungan di dalamnya. Apabila kita mengambil keuntungan untuk menjaga emas tersebut, itu namanya riba. Loh, apa keuntungan dari yang menyimpan emas tersebut? Ada. Pertama, dia bersedekah sudah menyumbangkan uang. Ya. Yang kedua, dia memiliki jaminan. Yang ketiga, dia memiliki pembayaran. Seandainya utang tersebut tidak terbayar, maka emas ini menjadi pembayarannya atau akan dihargakan kemudian dibayarkan hutangnya. Untung apa tidak? Untung. Jadi punya emas yang di tangannya dia nih, oh ini sebagai jaminan saya. Saya untung, harta saya tidak hilang. Harta saya tersimpan dengan rapi di tangan seseorang. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang seperti ini hilah tipu daya. Dan banyak sekali tipu daya, walaupun dia berkedok syariat, tapi sebenarnya tidak terlepas dari riba. Soal yang terakhir saya rasa cukup yang ini, yang dari akhwat tadi ya. Masalah korupsi waktu, suami seorang pekerja lapangan, jika telah selesai pekerjaan, maka suami gunakan waktunya untuk tidur atau hal yang lain untuk mencari harta yang lain. Apakah ini termasuk apa ini terlarang? Jadi, pertama, kalau dia disewa waktunya, maka selama waktu bekerja tersebut tidak boleh dia lakukan apapun kecuali yang berhubungan dengan pekerjaan. Atau melakukan, ya bisa istirahat, tidur atau apa, tapi sesuai prosedur. Jam makan siang sekian, boleh tidur siang jam sekian, sesuai prosedur. Maka silahkan. Tetapi tidak boleh bekerja di waktu tersebut. Karena dia memiliki kewajiban ikatan menjual apa? Jasanya. Bahkan untuk amalan-amalan sunnah sekalipun tidak boleh, kecuali dengan izin dari yang memiliki kewenangan. Ya, amalan sunnah sekalipun tidak boleh. Contohnya pernah katanya, saya dapat nukil dari seorang Syekh Albani memiliki Aminul Maktabah, penjaga perpustakaan beliau. Dia salat sunnah duha. Salat sunnah duha. Kenapa kamu salat duha? Ya saya pengen salat sunnah, Syekh. Kamu kan sudah saya bayar. Maksudnya yang pertama kali dikerjakan adalah yang wajib dikerjakan. Yang wajib dikerjakan apa? Terkecuali ya, kita ketika sudah minta izin itu diperbolehkan. Ya, silakan sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, silakan. Tidak, selama tidak mengganggu pekerjaan, silakan, tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak diizinkan, jangan. Jangan. Nah, amalan sunnah saja tidak boleh kita lakukan, apalagi mengerjakan pekerjaan lain. Seperti sekarang, berdagang online. Dia kerja mentang-mentang jadi karyawan, tidak banyak pekerjaan, akhirnya dia berdagang. Tidak boleh. Kecuali sudah dapat izin. Sudah dapat izin. Kalau tidak dapat izin, maka jangan. Allahu a'lam, ya, kita tutup. Ya, saya ingin menutup kajian kita dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'budillah ka'annaka tarahu." Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. "Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Apabila engkau tidak melihatnya, maka anggaplah seolah-olah engkau melihatnya. "Wa'dud nafsaka fil mauta." Ya, perhitungkanlah dirimu, anggaplah dirimu termasuk ke dalam orang-orang yang telah mati. Ya, ini nasihat menutup ini. Kalau kita ingin cinta akhirat dan memperbaiki niat-niat kita dalam bekerja dan mencari harta, anggaplah kita ini sebagai orang yang mati atau akan mati sebentar lagi. Dan juga perkataan dari Abu Darda, "Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yulhikum." Sesungguhnya yang sedikit itu mencukupi untuk kalian, itu lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. "Wa'lamu annal birra la yabla." Ketahuilah bahwasanya kebajikan itu, ketakwaan itu tidak pernah membuat resah. "Wa innal itsma la yunsa." Sesungguhnya dosa itu tidak pernah bisa dilupakan. Karena itu saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, kalau kita beramal soleh dan terus beramal soleh, maka akan mendatangkan ketenangan di hati kita. Tapi ketika kita berdosa, melakukan perbuatan maksiat, ingat, perbuatan maksiat tersebut tidak akan pernah bisa kita lupakan. Allahumma asimna minaz zunub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepadanya, selalu bisa bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita bisa bersabar atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah alam bisawab. Barakallahu li wa lakum ajami muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.